Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Lantai 2. Menghafal. Lantai bawah semuanya menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz al-Juhbiz Amirul Mu'minin fil Hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi Kitabul Hajj Bab idza rama ba'dama amsa. Bab apabila dia melempar jamratul aqabah setelah sore hari. Au halaqa qabla ayyadbah. Atau dia menggundur rambutnya, tahallul, sebelum menyembelih hewan hadyu. Nasiyan au jahila. Karena lupa atau karena tidak tahu hukumnya, jahil. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya amalan tanggal 10 Dzulhijjah yaumun nahr ada 4. Masih ingat ya? Amal yang pertama adalah ramyul jamrah, melempar jamratul aqabah. Amal yang kedua adzabhu, menyembelih hewan al-hadyu. Amal yang ketiga al-halqu, menggunur rambut atau tahallul. Amal yang keempat ifadah, melaksanakan tawaf ifadah. Demikian secara tartib. Tartib ini disyariatkan. Yang benar hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, kalau bisa tartib itu lebih afdal, menyepakati sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Melempar, menyembelih, tahallul, ifadah. Baik, yang menjadi pembahasan kali ini adalah bagaimana kalau tidak tartib? Bagaimana kalau enggak tartib? Tahalul dulu baru nyembelih hadyu. Nyembelih dulu baru melempar jumrah. Tawaf ifadah dulu baru jumrah. Takdim mutakhir. Tidak tertib. dari bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah pada kata-kata nasian au jahila, karena lupa atau karena jahil. Ini menunjukkan bahwasanya boleh tidak tertib kalau dengan alasan lupa atau tidak tahu hukumnya. Paham ya? Jawazu adami tertib. Jawazu adami tertib idza kana nasian au jahila. Diperbolehkan tidak tertib apabila dia lupa atau dia jahil. Ini dari bab yang boleh disebutkan. Pendapat yang lain mengatakan boleh secara mutlak. Boleh tidak tertib secara mutlak. Walaupun dia tahu hukum, walaupun dia enggak lupa, boleh jawaz mutlakan. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf, dari kalangan fuqaha, ahli hadis. Itu juga pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Boleh. Apalagi karena lupa, lebih boleh lagi. Apalagi karena jahil, karena tidak tahu hukum, maka lebih boleh lagi. Agar min babi aula. Sehingga ringkasnya, diperbolehkan tidak tertib secara mutlak. Kalau dia tidak tertib karena lupa, jelas kebolehannya. Kalau tidak tertib karena jahil, jelas kebolehannya. Pembahasan yang lain yang diangkat oleh para ulama adalah apabila tidak tertib, apakah terkena dam? Tahu dam? Menyembelih hewan dam, seekor kambing. Khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Pendapat jumhur salaf, jumhur ulama adalah adamu wujubid dam. Tidak ada kewajiban membayar dam. Membayar dam itu menyembelih seekor kambing. Dibagi untuk fakir miskin kota Mekah. Dipahami ya? Wahada huwa rajih. Ini yang rajih dari semua masail yang ada. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kesimpulannya, yang afdal, yang sesuai dengan sunnah, tartib. Pada yaumun nahr tanggal 10 Dzulhijjah dimulai dengan ramyu jamratil aqabah, melempar jamratul aqabah. Lalu setelah itu menyembelih hewan hadyu. Kemudian tahallul, gundur rambut. Kemudian ifadah. Ini yang sunnah. Ini yang dikerjakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulan yang kedua, tartib ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, tartib ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini ala sahih, menurut pendapat yang sahih insyaallah. Kesimpulan yang ketiga, jawazu adami tertibi mutlaqan. boleh tidak tartib secara mutlak. Baik tahu hukum atau enggak tahu hukum. Baik itu ingat atau lupa. Kesimpulan yang berikutnya adalah bagi yang tidak tartib tidak terkena dam. Bagi yang tidak tartib tidak terkena dam. Apa itu dam? Menyembelih seekor kambing dibagi untuk fakir miskin Mekah. Barakallahu fikum. Ini semua diambil dari hadis yang ada. Kita baca qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail Abu Musa al-Minqari at-Abu Zaki qala haddatsana Wahib ibnu Khalid قال حدثنا ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه dari bapaknya طاووس namanya طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما دار ابن عباس مقلم رضي كتوانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له bahwasanya النبي صلى الله عليه وسلم ditanyakan kepada beliau في الذبح tentang menyembelih hewan hadyu والحلق tentang menggundur rambut ini tahallul warrami melempar jamratul aqabah wattaqdim mendahulukan sebagiannya wattakhir menunda sebagian yang lain faqala beliau menjawab la haraj tidak mengapa wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini dikenal dengan Ali ibn al-Madini. Qala haddathana Yazid ibn Zuraiya. Qala haddathana Khalid. Wal-Hadza. An Ikrimah. Mawla ibn Abbas. Ikrimah al-Barbari. An ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qala dari ibn Abbas. Semukallah meridai keduanya. Beliau berkata. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى. Dahulu النبي صلى الله عليه وسلم ditanya pada يوم النحر di Mina. فيقول beliau menjawab لا حرج tidak mengapa. فسأله رجل ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada beliau. Faqala dia mengatakan halaktu qoblan azbah. Aku mengundur rambut tayamum sebelum menyembelih hadyu. Qal beliau bersabda izbah wala haraj. Silakan kamu sembelih, tidak ada masalah. Wa qala dan beliau mengatakan dia bertanya lagi ramaitu ba'da mamsaitu. Aku melempar jamatul aqabah setelah sore hari. Faqala beliau mengatakan la haraj tidak mengapa. Tidak mengapa. Terkait dengan babnya jelas boleh melempar jumrah di sore hari. Menundanya gitu. Yang mestinya di pagi ditunda sore. Bolehnya tahallul sebelum menyembelih hewan hadyu. Mestinya setelah melempar jumrah, nyembelih hewan hadyu, baru tahallul. ini didahulukan tahallulnya. La bas wala haraj. Apalagi karena lupa, apalagi karena jahil bil hukum. Hadza wadih. Bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala babul futya 'ala dabbati 'inda al-jamrah. Bab berfatwa di atas hewan tunggangan. Indal jamrah, di sisi jamratul aqabah. Di sisi jamrah. Jadi selesai melempar jamratul aqabah, berhenti di situ, berfatwa. Ada yang tanya berfatwa di situ. Apa hukumnya? Jawabannya boleh. Bagi ahli fatwa. Apakah boleh berfatwa di atas kendaraan? Jawabannya boleh dengan riwayat ini. Ya, fatwa ketika selesai melempar jamratul aqabah di jamarat. Apakah boleh? Boleh dengan riwayat ini. Apakah boleh berfatwa di atas kendaraan? Jawabannya boleh dengan riwayat ini. Ini semua diperbolehkan. Cuman ingat untuk yang ahli fatwa. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi ad-Dimashqi. Qala akhbarana Malikun. Malik bin Anas ibn Malik. Imam Malik. An ibn Shihabin. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri an Isa bin Talha an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridhai beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'. Bahwasanya Rasulullah SAW berhenti pada haji wada. Ini akan disebutkan di hadis yang paling terakhir, berhenti di atas ontanya. Berarti beliau sedang di atas ontanya. Faja'alu yas'alunahu, maka mereka mulai bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala rajul, berkata seorang laki-laki, lam ash'ur, aku tidak sadar, aku tidak merasa. Fahalaktu qabla an azbah, saya gunur rambut sebelum menyembelih hewan hadyu. Qal, belum menjab izbah wala haraj, silakan kamu sembelih, tidak ada masalah. Faja akhar, datang laki-laki yang lain. Faqala, dia mengatakan, lam ash'ur, aku tidak sadar, aku tidak merasa. Fanahartu qabla an armi, aku menyembelih hewan hadyu sebelum melempar jamrah. Qala, belum menjawab, irmi wala haraj, silakan sekarang kamu melempar jamrah, tidak ada masalah. Fama su'ila yawma idzin, maka tidaklah beliau ditanya pada hari itu an syai'in, tentang sesuatu pun. Qudima, yang didahulukan, wala ukhira, atau yang ditunda diakhirkan, illa qal, melainkan beliau menjawab, if'al wala haraj, lakukan, tidak ada masalah. وقال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu hadatsahu. Dia menyampaikan hadis kepada Isa bin Talha. Annahu syahida Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yawm an-nahr. Bosnya beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada yawm an-nahr. Faqama ilaihi rajul. Maka berdiri seseorang kepada beliau. Faqal. Dia mengatakan kuntu ahsibu. Aku sebelumnya menduga anna kadza qabla kadza, bahwa amal ini sebelum yang ini. Yang enggak tahu hukum. Saya kira ini dulu baru ini. Oh, ternyata beda. Enggak tahu hukumnya. Demaqama akhar. Kemudian bangkit laki-laki yang lain. Faqal, yang mengatakan kuntu ahsibu. Saya dahulu menduga, saya sebelumnya mengira anna kadza qabla kadza, bahwa ini sebelum yang ini. Dia mengatakan halaktu qabla an anhar. Aku mengundur rambut sebelum menyembelih hewan hadyu. Nahartu qabla an armi. Aku menyembelih hewan hadyu sebelum melempar jamrah. Wa asbaha dzalik. Dan yang semisal itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, if'al wala haraj. Lakukan, kerjakan, tidak ada masalah. Lahunna kullihinna. Untuk semua yang disebutkan tadi. Untuk semua yang disebutkan tadi. Fama su'ila yawma idzin an syai'in. Maka tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu apapun pada hari itu. Illa qal, melainkan belum menjawab, if'al wala haraj, lakukan, tidak ada masalah. Wa qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaq, qala akhbarna Ya'qub ibnu Ibrahim. Ishaq di sini adalah Ishaq bin Rahawai. Alasan pertama dikarenakan Abu Nuaim dalam mustakhrajnya memasukkan, membawakan hadis ini termasuk musnad Ishaq bin Rahawai. Yang kedua, beliau mengatakan akhbarona Ya'qub. Menggunakan akhbarona. Karena beliau selalu mengatakan akhbarona. Akhbarona mulazim di Ishaq, kata para ulama. Kata-kata akhbarona nempel sama Ishaq. Selalu mengatakan akhbarona. Afwan. Tidak pernah mengatakan hadatsana. Mengatakan akhbarona. Sehingga Ishaq di sini adalah Ishaq ibnu Rahawai. Qala akhbarona Ya'qub ibnu Ibrahim. Qala hadatsana Abi. Ibrahim ibnu Sa'ad. Az-Zuhri. An Salih. Wa Salih ibn Kaisan. An ibn Shihab. Wa Zuhri. Muhammad bin Muslim. Qala haddathani Isa bin Talha bin Ubaidillah. Annahu sami'a Abdullah ibn Umar ibn al-As. Radiyallahu anhuma qal. Dia mengatakan waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala naqatih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti di atas kudanya, ontanya, naqahnya, ontanya. Waqafa dimaknakan dengan jalasa, fauqahu. Duduk di atas ontanya. Fadzakar al-hadith, disebutkan al-hadith dengan lengkap. Kata Al-Bukhari rahimahullah taba'ahu Ma'mar an-Zuhri. Intaha. Selesai ya. Ini semua hadisnya berulang-ulang sama dengan yang sebelum-sebelumnya, cuman yang diinginkan di sini oleh muallif pada kata-kata yang terakhir waqafa 'ala naqatih. Beliau duduk berhenti di atas ontanya. Dan itu di jamarat, di tempat pelemparan jamrah. Dan beliau berhenti di situ untuk menjawab pertanyaan. Berfatwa menjawab soal para jemaah haji. Sehingga khulasahnya diperbolehkan berfatwa di atas kendaraan. Bolehnya berfatwa di jamarat. Bahkan boleh berfatwa di atas kendaraan plus di jamarat. Itu semua diperbolehkan barakallahu. Dengan riwayat-riwayat ini. Ingat, ini semuanya untuk yang ahli fatwa. Barakallahu fikum. Kalau sekarang ini ya, ustaz yang membawa rombongan begitu. Nah, kalau misalkan kepingin jamaah yang kepingin bertanya, bisa dilakukan di jamarat. Dan dilakukan ketika selesai melempar jamatul aqabah. Mau menuju ke maktab, cari tempat yang longgar. Silakan jamaah bertanya kepada pembimbingnya. Tapi kalau kondisinya ramai, jangan. Jangan sampai membuat arusnya itu terhambat dikarenakan penumpukan jamaah di pinggir jalan. Dan ini sifatnya boleh, bukan perkara wajib, bukan perkara yang sangat ditekankan. Boleh berfatwa di situ. Karena Rasulullah SAW berfatwa di situ. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan tentang amalan yaumun nahr. Bab yang berikutnya terkait dengan ayyamu mina. Amal-amal yang dikerjakan pada ayyamu mina. Pada hari-hari mina, ayyamu tashriq. Dimulai dengan pembahasan khutbah di ayyamu mina. Barakallahu fikum. Nampaknya cukup. Yang dihafal yang mana ini? Ibn Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Hadis apa? Hadis Ibn Abbas. Lafaz yang mana? Lafaz yang kedua ya. Karena Nabi SAW yus'alu yawmal nahr bi Mina fa yaqul la haraj. Yang ini ya. Yang dihafalkan insyaallah tabaraka wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Tinggal sedikit pembahasan hajinya. Masuk pembahasan umrah. Insyaallah ulumur. Ya Allah ya Rabb. Apa hukum sedekap di bawah pusar ketika sholat? Ini menyelisihi sunnah Rasul dalam kaifiyah sholat. Yang disunahkan adalah di dada. Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Lakukan yang sesuai dengan sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Masya Allah. bagaimana membantah orang yang mengatakan jangan terlalu alim, nanti sesat. Banyak loh ustadz-ustadz yang menyimpang. Masya Allah, kok yo bangga jadi wong goblok. Kok yo bangga jadi orang awam gak ngerti agama. Hah? Jangan jadi orang goblok. Mayoritas yang sesat orang goblok, bukan orang yang alim. Lu nyatanya ada orang alim yang sesat lagi goblok. Barakallahu fiik. Ini adalah ucapan-ucapan yang menyesatkan, ucapan-ucapan yang menggembosi semangat talabul ilmu. Barakallahu fiik. Mestinya lafaznya bukan begitu. Belajarlah ilmu agama, jadilah orang yang alim tentang perkara agama, tapi yang benar, sesuai dengan bimbingan yang benar, Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak semata-mata berilmu, ilmu, amal, istiqamah setelah itu. Barakallahu fikum. Ini nggak usah dibantah, karena ucapannya orang goblok. Gimana? Apakah boleh membayar dam dengan menggunakan kambing di negara asal dan dibagikan untuk masyarakat miskin di negaranya? Di negaranya. Dengan alasan kambing di negaranya lebih murah daripada kambing di Mekah. Masya Allah. Sik. Nah, terus gimana cara bawanya? Antum menaikkan kambing kamu di pesawat. Yang real. Terus ketika terkait dengan dam, kamu kan tidak tahu apakah nanti kamu terkena dam atau tidak. Yang dibahas tadi kan kondisional kadang. Mestinya kan kamu manasiknya kan sesuai dengan sunnah gitu. Terkadang ada sebuah kondisi kamu melanggar, terkena dam. Maksudnya ya calling dulu. Terakhirin, cepat ke Indonesia ke Mekah. Kambingnya naik opo. Yang real. Bertanya itu yang real, yang nyata. Gitu. Adapun dibagikan di negara asal enggak sesuai dengan sunnah. Yang betul dibagikan di fakir miskin orang-orang Mekah. Bukan di negara asalnya. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya, yang mengatakan harga kambing di Mekah lebih mahal, siapa bilang? Rakhis ya akhi. Kambing di Mekah paling 400 real. Ya lekul 500 real lah. Itu tuh gede banget. 500 real, anggap satu realnya 4.000 lah. Berapa ketemunya? 2 juta. 2 juta atau beli kambing di Indonesia? Garing kambingnya. Ya enggak? Loh ya apa enggak? 2 juta kambing apa yang teman dapatkan di Indonesia ini? Standar. Yang kembok gede itu 3,5. Segitu harganya. Ya. Di sana udah. Tolong yang real ya kalau tanya. Jangan berandai-andai. Jangan berangan-angan. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum membunyikan tangan ketika sholat? Ketika tidak ada hajat, makruh hukumnya. Hukumnya makruh, ikhwan. Itu jelas mengenai khusyuan. Cuman terkadang ada kondisi nggak mungkin, dia harus dibunyikan. Itu secara sudah, ya apa ya, sudah gerakan otomatis. Kalau enggak, kaku tangannya. Jadi kalau tidak ada hajat, dikatakan makruh. Tapi bukan sebagai pembatal sholat. Iki yang tanya siapa ya? Kok aneh pertanyaannya ini? Siapa cara? Tidak tahu nih. Al-Bayyina itu mazhabnya apa ya? Loh. Siapa yang tanya ini? Kenapa ya harus di anu dulu ini? Kok aneh pertanyaannya gini? Azan-azan ya. Kok lama banget perasaannya. Oh iya, masya Allah. Tadi antum bilang kunyahnya Musa bin Ismail adalah Abu Musa. Iya, Abu Salamah. Di para saya Abu Salamah di sini ngomongnya apa? Abu Musa ya. Abu Salamah Ad-Dabudzaki Al-Minqari Musa bin Ismail. Ah, santai. Di kepala saya Abu Salamah loh. Tadi saya ngomong apa? Abu Musa. Waduh. Gak sinkron ya. Yang salah yang di kepala. Abu Salamah At-Tabudzaki. Musa bin Ismail. Bolehkah menjamak maghrib dan isya bagi yang sakit? Boleh. Dikarenakan ada udzur. Diperbolehkan. Sakit. Boleh. Barakallahu fikum. Juga aneh lagi pertanyaannya. Ini kebanyakan aneh sih kamu ini. Apakah Al-Quran yang sudah dicampuri dengan hal-hal yang lain itu derajatnya tidak sebagai Al-Quran yang masih Arab semua? Iya toh. Al-Quran kok campuran barang sih? Al-Quran Karim ya sih? Yakni Al-Quran yang isinya asli Al-Quran derajatnya tidak seperti tafsir Al-Quran dengan terjemahan. Lha ya apa sih? Al-Qur'an yang Al-Qur'an, entah yang Al-Qur'an murni atau yang Al-Qur'an yang ada tafsirnya, itu yang Al-Qur'an sama. Cuman tafsirnya ya beda. Al-Qur'an kalamullah, tafsir kalamnya para ulama gitu loh. Kok ada perbedaan toh? Sama saja. Saya tuh punya mushaf. Ini Al-Qur'an toh. Kok bahasanya antum ya? Ya Al-Qur'anul Karim. Antum punya mushaf. Ada ini Al-Qur'annya, sampingnya ada tafsirnya. Ini Al-Qur'an ini penafsirannya. Ya beda urusannya. Anaknya nyambung. Tolonglah jangan yang aneh-aneh bikin pertanyaan ini. Ini udah lagi zaman kayak gini tambahannya lagi antumnya ya Allah Musa. طيب تفضل المذن يؤذن بارك الله فيك Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Baik, apakah saat duduknya khatib di antara dua khutbah termasuk waktu mustajabah? Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan ada sebuah waktu di hari Jumat yang mustajab doa. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang waktu ini. Anda bisa lihat dalam kitab Zadul Ma'ad Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dibawakan aqwal para ulama. Yang masyhur dua pendapat. Pendapat yang pertama yang aku tanyakan sekarang ini. Waktu itu adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Dia duduk dan dia bangkit kembali. Itu durasi yang singkat itu waktu mustajab doa. Ala qaul. Pendapat yang masyhur yang kedua adalah di waktu asar menjelang maghrib. Dan ini yang lebih rajih. Ini yang dirajihkan dari sejumlah para ulama. Bahwasanya waktu mustajab doa di hari Jumat adalah ba'dal asar. Di akhir waktu menjelang maghrib. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Kalau antum sependapat dengan pendapat tadi, ya labas. Antum berdoa. Ketika khatib sedang duduk, antum berdoa. Begitu dia memulai khutbah yang kedua, antum berhenti doanya. Antum juga lakukan ketika ba'dal asr menjelang maghrib. Barakallahu fikum. Terakhir. Ayyakuna li syakhsin ala akhar dainun muajjal. Fayahil ajaluhu. ويكون لصاحب الدين صاحب يتفق معه على أن يقرض المدين أو يدينه ليوفي الدين ثم يقلب عليه الدين مرة أخرى. Rujukannya al-Mudayyan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Afwan Ustaz, kenapa piutang ini termasuk ragam piyuta yang diharamkan. Sebab termasuk qalbuddain. Termasuk qalbuddain yang diharamkan dalam Islam. Dipahami tak? Ya, iya, bahasa Arab pertanyaan ini. Gambarannya begini. Saya A. Antum B. Antum C. Ya. Saya ini orang yang berhutang. Anggap antum namanya Ahmad. Ini namanya Muhammad. Simulasi ya. Ini bukan nama asli. Saya hutang kepada Ahmad 1 juta. Temponya sebulan. Jatuh tempo, saya nggak bisa bayar. Ahmad ini punya teman, punya sahib namanya Muhammad. Dia udah kongkilakong, konspirasi sama Muhammad. Muh. Nanti kalau Ustaz ke antum, antum gini. Saya begitu jatuh tempo, saya ditagih sama Ahmad. Ustaz, mana 1 juta? Saya nggak mampu, saya belum bisa bayar. Kata si Ahmad, antum Ustaz datang ke Muhammad. Pinjam sama Muhammad. Untuk melunasi hutang saya. Ya kan? Saya ke Muhammad, Muh, pinjam. Pinjam, Muh. Oh, pinjam uang. Berapa? Saya punya hutang ke Ahmad 1 juta. Katanya si Muhammad, ya kan Ustaz? Ini 1 juta Ustaz. Tapi Ustaz, bayar 1,1. Tempo sebulan. Ya kan? Gitu. Ini uang, tak kasihkan Ahmad. Bayar hutang saya kemana? Ke Ahmad. Del. Paham ya? Selamat ya? Saya hutang ke siapa ini? Ke Muhammad. Berapa sekarang hutang saya? 2,1. Jatuh tempo berikutnya saya gak bisa bayar. Saya ke Muhammad. Moh, afwan gak bisa bayar. Kata Muhammad, saat antum ke Ahmad. Saya punya dia ini. Pinjam uang sama dia. Bayar saya dengan uang itu. Ya kan? Saya ke Ahmad. Mat, pinjam uang. Berapa Ustaz? 1,1. Karena utang saya berapa? 1,1. Saya punya utang sama Muhammad. Saya pinjam 1,1. Ya kan? Dikasih 1,1. Tapi Ustaz, bayarnya 1,2 Ustaz. Nah, tempo sebulan. Ya, anak kata, anak ambil uangnya, tak kasihkan sama Muhammad. Bayar utang saya ke Muhammad. Nemo, beres ya, beres. Saya utang sama siapa sekarang? Ke Ahmad. Berapa sekarang utangnya? 1,2. Terus demikian dipimpong kita orang ini. Tung gitu ya, Pak. Dipaham ya? Itu namanya qalbuddain. Adalah ya, jus satu karena qalbuddain. Yang kedua, dikarenakan hakikatnya adalah pinjam 1 juta, bayar 1,1. Bayar 1,1, bayar 1,2. Bagaimana? Terus beranak pinak. Bagaimana? Ya juz, termasuk mudayanah yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi ketika anda membaca sebuah buku, jangan diterjemahkan lafziyah saja. Pahami surahnya terlebih dahulu. Tentu saya akan membantu ketika anda membaca buku-buku para ulama yang lain sehingga lebih bisa memahami gambaran pembahasan tadi. Penting juga barakallahu fikum sebelumnya antum belajar dulu kepada gurunya antum. Ya, makanya penting belajar fikih dari seorang guru dari mulai kitab thaharah sampai selesai. Itu harus mengkaji supaya kamu punya maklumat setelah itu. Ketika anda membaca buku fikih yang ada atau membaca, anda paham maksudnya. Tinggal pengembangan saja. Tapi kalau belum pernah belajar fikih sama seorang guru, terus otodidak membaca sebuah kitab, anda akan bingung. Piye maksudnya ini? Yang aja saya ngerti. Kalau langsung, tidak bisa langsung simsalabim. Paham mungkin? Tidak bisa. Jadi belajar usul fikih kepada seorang guru. Biar matang ilmu alatnya. Belajar kaidah fikih dari seorang guru. Biar matang kaidah fikihnya. Lengkapi dengan lughahnya, nahwu sharafnya. Karena sangat berkaitan dengan ilmu ini. Lebih zen lagi ilmu hadis. Supaya fikihnya kamu itu mantap hujahnya. Nah, lebih zen lagi lengkapi dengan usul tafsir. Karena semua berkaitan. Setelah itu antum harus belajar langsung ilmu fikihnya kepada seorang guru. Agar. Paham insyaallah ya? Kan pernah saya sampaikan sama antum kemarin-kemarin. Hitung-hitungan kita waktu di Yaman dulu 10 tahun. Itu minimal. 4 tahun, fokus 4 tahun apa ini? Belajar ilmu, semua ilmu. Ini hitung-hitungannya bagi seseorang yang sudah matang di Indonesia ini. Berangkat ke sana 4 tahun. Itu semua dikaji, semua dikaji. Baru kemudian pendalaman, maktabah setelah itu. Pulang insyaallah ala khair. Tinggal dijaga keikhlasan, keistiqomahan, barakallahu fikum. Sehingga maklumatnya itu lengkap. Ketika dia membongkar bukunya para ulama itu ringan. Tahu bahasanya, oh ini begini, begini, begini. Dan jangan berhenti, terus belajar. Membuka buku, membaca fatwanya para ulama yang sekarang ini. Namanya fatwa kontemporernya para ulama. Konsultasi, tanya langsung, terus sehingga berkembang ilmunya itu. Terutama masalah fikih. Kalau kamu ingin jadi faqih, harus demikian tariqahnya. Jangan cukup dengan buku fikih ulama terdahulu. Antum wajib punya buku fikih ulama sekarang. Dikarenakan sekarang terapannya langsung. Terapan dahulu, demikian. Di zaman sekarang, demikian. Dan wajib memiliki buku fatwa-fatwa ulama di zaman sekarang ini. Paling enggak antum punya fatwa lajnah da'imah. Sekarang sudah diterbitkan 37 jilid. Di rumah saya masih 23. Takkan lama. Sudah nambah. Sekarang 37 jilid. Paling enggak itu punya fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau punya fatwa Nur al-Dar 10 jilid. Bal. Itu punya fatwanya Syekh Ibnu Baz. 16 berapa ya kan. Kalau ada fatwanya Syekh Al-Albani dan juga yang lainnya. Itu fatwa-fatwa yang di zaman sekarang ini. Kemudian syarah-syarah buku fikihnya ulama sekarang ini yang paling besar syarah Bulughul Maram Syekh Ibnu Utsaimin. Dan juga syarahnya para ulama yang lain. Lu punya buku itu. Ketika antum mengkaji sebuah pembahasan fikih, antum gabungkan, kombinasikan antara masail fikih yang diulas di buku-buku sebelumnya dan masail fikih zaman sekarang. Tetap enggak bisa lepas. Buku-buku yang sebelumnya antum harus punya buku semua mazhab. Al-Hanabilah paling akan punya Al-Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi 16 jilid. Gini semua ya kawan. Yang Syafi'iyah paling tidak antum punya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab An-Nawawi 24 jilid. Al-Madzhab Maliki paling tidak antum punya At-Tamhid Ibnu Abdul Barr At-Tamhid 21 jilid. Atau Al-Istizkar ini yang paling kecil 11 jilid. Barulah itu. Tayyib, begitu harus punya semua mazhab Zahiriyah Al-Muhalla Ibn Hazm 11 jilid. Itu harus punya. Dan harus punya buku-buku Takhrijul Hadis. Harus lengkap maktabahnya ya, akhi. Saudara itu bisa berbicara banyak di situ. Sekarang ini antum makomnya belajar talaki. Dasar ilmunya. Selesai kembangkan di perpustakaannya antum. Makanya jok kakean jajan. Ya, nyelengi duit. Kasihan orang tuanya antum kalau dikirim beli kitab. Ya kalau antum orang fulus lah bas. Tapi kalau orang tuanya pas-pasan, ya jajannya separuhnya saja antum nabung. Antum dari mulai antum belajar itu pelan-pelan membeli kitab. Kitab yang pertama kali antum beli buku pelajaran. Semua harus punya. Yang kedua, syarah ulama untuk buku yang kamu kaji. Semua harus punya. Atau lagi mengkaji Qadil Arba', harus punya syuruhat Qadil Arba'. Atau lagi membahas Usulul Thalatha, harus punya syuruhat Usulul Thalatha. Wahakadha. Atau belajar matan Jurumiyah, harus punya syarahnya Jurumiyah. Mutamimah, harus punya syarahnya Mutamimah. Wahakadha. Begitu. Nanti itu aja kalau antum kumpulkan bisa satu rak gede itu. Khusus buku pelajarannya antum. Dan jangan disimpan, dibaca. Banyak membaca. Santur banyak membaca. Antum mendapatkan syarah dari gurunya antum, buku tersebut, dalam kondisi ketika antum lagi lapang, lagi enggak ada pelajaran, itu syarah ulama kamu baca sendiri. Kamu baca yang penting-penting, kamu kasih tanda, kasih keterangan, faedah, insyaallah. Antum pernah baca awal sampai akhir, selesai. Ada syarah kedua, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Selesai-selesai salasa, dapat dari gurunya antum, plus syarahnya para ulama. Gitu belajar itu. Jadi enggak orang kakean libur. Sini pikirin libur. To'ai. Allah mustahil. Gitu ya. Itu demikian. Semua buku demikian. Itu nanti ketika antum sudah mulai selesai di rosanya, akan lebih bagus. Ya, kamu antum rapikan. Zain ketika antum liburan, waktu yang tepat untuk ini. Rapikan semua faedahnya antum ketika belajar selama ini. Antum selesai ke Arba. Sudah liburan di rumah. Di kamar, ngapain? Merapikan syarah Qur'an Arba. Anda merapikan faedah-faedahnya. Wah, jadi jadikan satu daftar. Syarah Qur'an Arba. Satu pegangan. Ini murojaahnya gampang. Dan ini manfaatnya. Nanti ketika antum mengajarkan buku ini, enak wis. Di luar kepala. Di sini. Ya. Iya harus ada kesungguhan ya Ki. Nah, kamu baru belajar wis guru taruh. Ulang. Masyaallah. Ibu. Stres. Dapat nilai mumtaz. Alhamdulillah. Buang lagi. Enggak begitu. Ilmu itu dipelajari, dikaji, diresapi, dihayati. Kalau akidah kamu yakini sebagai sebuah akidah. Kalau itu perkara amaliyah, kamu amalkan sebagai sebuah ibadah. Kalau itu perkara akhlakiyah, kamu berhias dengannya. Sehingga ilmunya itu nampak. Bekas-bekas itu nampak. Akan manfaat insyaAllah. Mohon kemudahan dari Allah SWT. Gitu ya. Sehingga ilmunya itu di sini. Juga di sini. Gitu. Kalau cuma di sini. Di sini kosong, pusing atau nanti, bingung. Tapi harus dua-duanya. Ada di sini dan ada di sini. Zen, gitu ya. Yang semangat, antum masih muda, para kelas itu. Yang tua aja harus belajar sampai mati, oh. Apalagi yang muda, para kelas itu. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.